Untuk pertanyaan pertama dari pendengar kita di 085345 sekian-sekian, ya, pertanyaan adalah, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, mohon nasihatnya untuk istri yang suaminya kurang sungguh-sungguh dalam memberi nafkah anak istri. Memberi jika diminta, jika istri tidak minta maka tidak diberi. Baik untuk belanja kebutuhan makanan, makanan pokok ataupun kebutuhan anak-anak. Jazakumullah khairan katsiran atas nasihatnya, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Seorang suami sebagaimana barusan kita bahas, Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban suami yang merupakan hak istri, yaitu memberikan nafkah, memberikan makanan apa yang kamu makan, memberikan pakaian apa yang dia pakai. Artinya tidak perlu harus diminta, engkau penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan harus bersungguh-sungguh, karena itu adalah kewajiban. Yang namanya ibadah bukan hanya ibadah mahdhah. Bukan hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, dan sejenisnya. Tetapi termasuk engkau berupaya bersungguh-sungguh menafkahi keluarga, kalau diniatkan karena Allah, itu juga ibadah. Itu sebuah kewajiban. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Mengapa dikatakan Qawwamuna 'alan Nisa? Bima wadallahu ba'duhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada keutamaan tersendiri pada laki-laki dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Sehingga wajib bagi suami memberikan nafkah. Jangan setengah-setengah, jangan main-main, jangan dikatakan di sini tidak sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Hanya saja bagi seorang istri dan anak-anaknya, hendaklah mereka melihat kenyataan yang terjadi. Kalau suami sudah berusaha tetapi dapatnya pas-pasan, ya terimalah. Mudah-mudahan barokah. Jangan menuntut terlalu banyak. Jangan menuntut lebih dari kemampuan suami. Kalau suami dan kamu sama-sama makan, sama-sama lapar, atau sama-sama senang, apa sama-sama banyak harta, itu semua adalah tidak ada kesalahan pada semua pihak. Mengapa? Karena sama-sama. Yang tidak boleh adalah kalau tidak sama-sama. Karena Nabi menyatakan, makan seperti yang kamu makan, beri pakaian seperti yang kamu pakai. Artinya, hidup bersama, berjuang bersama, kemudian apa yang suami mampu sekian, ya itulah disyukuri. Yang zalim adalah kalau suami itu punya harta, mampu, tetapi bakhil, tidak memberikan cukup pada istrinya. Itu yang dikatakan zalim. Sehingga pandai-pandailah melihat kalau suami sudah pontang-panting ke sana kemari, lelah, tapi dapatnya pas-pasan, ya sudah, terimalah apa adanya. Mudah-mudahan dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan aku tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Nah, pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita di 083833 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Ustaz selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau bertanya, batasan sabar sebagai suami ketika sudah menasihati dalam hal penegakan syariat Islam, yaitu hukum cadar, hukum safar dan yang lainnya, tapi belum atau masih mengelak dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Jazakallahu khairan. Nah, suami harus terus menasehatinya. Pernah kita bawakan riwayatnya bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, kata Nabi, adalah yang paling atasnya. Kalau engkau memaksa untuk menjadikannya lurus, akan patah. Tetapi kalau engkau tidak memaksanya untuk lurus, dia akan terus bengkok. Disinilah barakallahu fikum, pandai-pandai seorang suami bagaimana menasihati sang istri, membujuknya, memberikan berbagai macam motivasi, didorong dengan dorongan-dorongan yang baik, diberikan segala macam perkara yang agar dia mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, Kalau sudah segala macam upaya masih belum bisa, maka volume diperbesar. Maksud saya, ditingkatkan dengan tingkatan kedua, agak lebih keras dengan ancaman dan seterusnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afan Ustaz, ada yang bertanya, jika ada suami sering sekali mengatakan hendak ta'adud, padahal untuk kemampuan finansial saja, untuk kebutuhan keluarga membutuhkan bantuan istri. Istri ikut mencari maisyah. Kemudian si istri sering lelahnya menghadapi sang suami yang demikian, mengatakan, silakan monggo dan berkata jangan seperti ayam berkokok, tapi enggak bertelur-bertelur. Maksudnya enggak ada bukti nikah lagi. Tapi bolak-balik mengatakan yang membuat istri marah, apakah yang dilakukan sang istri berdosa? Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Seharusnya seorang istri tidak usah terlalu baper, apalagi kalau lihat suaminya hanya ngomong tok, yaitu berarti bersyukurlah. Mungkin kamu belum siap untuk ditaadud, sehingga Allah takdirkan suamimu hanya berkokok saja. Ya berarti bersyukurlah gitu. Sehingga biarkan, kalau kamu tahu bahwa dia cuma di mulut, jangan dianggap. Jangan digubris. Adapun nasihat saya pada suami, hendaklah jangan memanas-manasi sang istri dengan berbagai macam berita taadud, padahal engkau tidak taadud. Ini barakallahu fikum, saya khawatir malah menjadikan rumah tangga jadi tidak harmonis atau jadi tidak indah karena selalu bertengkar. Kalau memang kamu belum niat untuk ta'adud, ya sudah, jangan bicara ta'adud. Bicara pisang goreng saja, kayak pisang goreng yang di ibu fulan, pada fulan kita sore ini, wedangnya. Itu aja, jangan bicara ta'adud lagi. Kayak zikirnya zikir ta'adud. Barakallahu fikum. Kalau memang sungguh-sungguh ta'adud, silakan. Itu suatu yang halal dan thayyibah. Sehingga barakallahu fikum, bagi sang istri jangan baper, biarkan saja dia mau ucapkan ta'adud. Apalagi kalau tahu dia cuma ucapan saja, jangan digubris. Sehingga tidak merusak suasana. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru Indosiar dalam keadaan sehat. Amin. Apa nasihat untuk wanita-wanita yang mungkin tidak sengaja membahas keharmonisan dan juga kejelekan suami? Alasannya mereka sekedar cerita agar bisa dijadikan pelajaran, seperti menceritakan hubungan ranjang kepada orang lain. Jazakumullahu khairan. Waalaikum jazakumullahu khairan. Kalau menceritakan kejelekan-kejelekan suami sudah jelas dilarang. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Maknanya adalah mereka pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Dan dalam tafsirnya makna pakaian adalah yang saling menutupi aibnya. Itu fungsi pakaian. Menutupi auratnya. Menutupi aibnya. Maka suami menutupi aibnya istri dan istri menutupi aibnya suami. Adapun menceritakan kebaikan dan sebagainya, kalau global saja tidak rinci, hanya ingin menunjukkan pelajaran atau menunjukkan sesuatu faedah yang penting, yang perlu untuk dibahas atau perlu untuk diketahui, silakan. Tetapi tidak boleh merincikan apalagi hubungan ranjang, haram. Barakallahu fikum, tidak boleh menceritakan urusan-urusan kamar, urusan-urusan ranjang pada orang lain. Barakallahu fikum. Tidak memuji, tidak pula mencela. Saya katakan lagi, kecuali kalau ada hajat yang berkait dengan fatwa. Maksudnya berhajat berkait dengan fatwa, dia nanya bahwa suaminya minta begini, boleh apa enggak? Itu kepada seorang ustaz, orang yang berilmu, tidak mengapa. Sebagaimana beberapa wanita datang kepada Nabi, menceritakan tentang urusan rumah tangganya, bahkan urusan ranjangnya, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dan menyatakan, inna allaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu tentang kebenaran. Tetapi kalau tidak, jangan. Tidak ada hajat apapun, jangan menceritakan urusan-urusan ranjang. Wallahu ta'ala alam bisawab.